ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Bagaimana sholat orang yang melakukan sholat tarawih dan witir di satu masjid, lalu ingin melanjutkan sholat malam di masjid lain sampai akhir, sampai sholat witir? Apakah menambah satu rakaat agar tidak witir dua kali dalam satu malam, atau bagaimana sesuai sunnahnya? Jadi ada dua solusi. Solusi yang pertama, ini terjadi biasanya di 10 malam terakhir ya. Misalnya dia tinggal di sebuah kompleks tempat sholat tarawihnya awal malam saja, tapi dia ingin 10 malam terakhir itu menghidupkan seluruh malamnya, maka dia cari masjid yang ada sholat tarawih di akhir malam juga ditambah gitu. Nah, muncul masalah, dia di awal malam sudah witir, imamnya witir, dan kita sudah dengar hadis ya bahwa orang itu dapat pahala seperti malam, seperti sholat malam penuh kalau dia sholat bersama imamnya sampai selesai. Jelas ya. Nah, maka ada dua solusi. Solusi yang pertama, di awal malam kalau dia sholat bersama imam, imamnya salam, dia jangan salam, tapi dia berdiri menambah apa? Satu rakaat supaya menjadi genap. Nanti di akhir malam kan gampang, sisa dia witir ikut sama imam di akhir malam, dia witirnya selesai. Ini solusi yang paling bagusnya. Solusi yang kedua, dia ikut bersama imam dengan witirnya, tapi nanti di akhir malam kalau dia ikut sama imam lagi witir di akhir malam, dia tambah satu rakaat supaya dia jadi genap di akhir malamnya. Iya, dan itu diperbolehkan. Baik, ada solusi lain tapi itu pendapat lemah ya di kalangan para ulama.